dia yang kau anggap terbaik untuk menjalani kisah bersamamu. Dia yang selalu kau puja dalam tutur kata yang selalu terucap, kini meninggalkan dirimu sendiri. Tanpa pesan kau pun menghilang, tertelan semua mimpi tentang dirinya. Dan dia yang membuat kau berpaling dari sisi diriku yang memujamu. Bersama luka yang dalam, kau takkan bisa menemukan cinta lain seperti diriku kepadamu yang dulu pernah kau rasakan. Pesan kau pun